بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد إخواني في الله رحمكم الله الحمد لله pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, melanjutkan kembali kajian rutin setiap pekan kedua, membaca kitab Mudzakiratu Al-Ahadits An-Nabawiyah fil Aqidati wal Ittiba', hadis-hadis seputar akidah dan ittiba' yang dijelaskan oleh Syekh Rabi' Al-Madkhali hafizahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan membaca penjelasan al-hadis as-salisa asyarah, hadis yang ke-13. Sekarang kita akan membaca hadis yang ke-14. Syekh Rabi memberikan judul Habbul a'mali ilallahi azza wa jalla, amalan yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jal. Nah, kita ketahui bersama bahwa semua ibadah yang Allah perintahkan, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Semua yang diperintahkan oleh Allah berarti semuanya dicintai dan disukai oleh Allah. Nah, di sana ada amalan-amalan tertentu yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sepatutnya menjadi perhatian seorang muslim untuk mengetahuinya dalam rangka mengamalkannya. Kenapa? Karena amalan-amalan tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling disukai oleh Allah jalla wa ala. Nah, hadis yang disebutkan di sini adalah hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an qal, beliau mengatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jal, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktunya. Qultu, kemudian aku kembali bertanya, kata Abdullah bin Mas'ud, thumma ay, kemudian amalan apakah setelahnya. Qala, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, kemudian aku kembali bertanya, kata Ibnu Mas'ud, summa ai, kemudian amalan apa lagi setelah itu. Qala, al jihadu fi sabilillah, berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad. Syekh Rabi' hafizahullah setelah membawakan hadis ini, beliau menyebutkan sahabiyul hadis, sahabi yang meriwayatkan hadis, kata beliau, taqaddamat tarjamatuhu, telah berlalu biografinya, fi syarhil hadis, pada syarah hadis raqam khamis, nomor 5. Nah, baik, di sana disebutkan biografi Abdullah bin Mas'ud secara ringkas oleh Syekh Rabi, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudzali kunyah beliau Abu Abdurrahman min as-sabiqin al-awwalin. Beliau termasuk dari kalangan para sahabat yang masuk ke dalam Islam di awal-awal Islam, termasuk kibarul ulama min as-sahabah. Jadi beliau termasuk ulama senior dari kalangan sahabat, dari generasi sahabat. Kita mengenal banyak Abdullah, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, termasuk Abdullah ibnu Mas'ud. Yang membedakan di antara mereka Abdullah, dua Abdullah, yang pertama yaitu ibnu Abbas dan ibnu Umar, ada juga Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Ibnu Abbas dan ibnu Umar sigharus sahabat, termasuk sahabat junior, bukan sahabat senior, karena mereka masuk Islam ketika umur mereka masih kecil. Sementara Abdullah ibn Mas'ud, kata Syekh Rabi' pada terjemahnya, pada biografinya, termasuk kibarul ulama, ulama senior. Nah, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala mengatakan tentang beliau, Al-Imam Al-Habr Abdullah ibn Mas'ud merupakan seorang imam yang luas ilmunya, faqih, seorang yang ahli fiqih, faqihul ummah, faqihnya umat ini. Abu Abdurrahman Al-Huzali Al-Makki dari Makkah Al-Muhajiri, termasuk dari kalangan sahabat Muhajirin. Al-Badri ikut menyaksikan perang Badar. Nah, kita tambahkan sedikit biografi tentang beliau. Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis Abdullah bin Mas'ud sebanyak 64, sebanyak 64 hadis Abdullah bin Mas'ud yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Ada 64 hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Bukhari dan Muslim sepakat mengeluarkannya dalam dua sahihnya, dalam dua sahih keduanya. Sementara Imam Bukhari bersendiri mengeluarkan sebanyak 21 hadis. Yakni ada 21 hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebanyak 21 hadis. Sementara Muslim bersendiri mengeluarkan hadisnya Abdullah ibn Mas'ud sebanyak 35, 35 hadis. Ya, jadi ini memudahkan kita ya dalam mempelajari ilmu hadis. Keterangan dari ulama seperti ini butuh untuk dijadikan sebagai catatan. Muttafaq alaih tadi berapa? 64 hadis. Bukhari bersendiri meriwayatkan 21 hadis Ibnu Mas'ud. Imam Muslim bersendiri meriwayatkan 35 hadis Abdullah Ibnu Mas'ud. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud perawakannya, kana nahifan qasiran, beliau perawakannya, fisiknya kurus dan pendek, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Utbah. Abdullah bin Utbah mengatakan, kana Abdullah rajulan nahifan qasiran, Abdullah ibn Mas'ud itu perawakan fisiknya kurus lagi pendek. Apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari biografi ini? Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allah tidak melihat wajah-wajah kalian, penampilan-penampilan kalian. Tetapi Allah memandang kepada hati-hati kalian. Perhatikan sahabat Abdullah bin Mas'ud, termasuk kibar ulama. Naam. Dalam keadaan perawakannya demikian. Karena memang yang termulia di sisi Allah bukan dari sisi penampilan. Ya, dari sisi ketakwaan. Barakallahu fikum. Penampilannya biasa-biasa saja beliau. Tetapi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu ta'ala'an. Taib. Itu biografi singkat Abdullah bin Mas'ud. Sekarang kita baca mufradat, kosakata dari hadis ini. Ahabbu ilallah, kata Syekh Rabi menjelaskan, aktsaruha mahabbatan ilallahi wa afdaluha. Amalan yang banyak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang paling afdal, paling utama. Disebutkan tiga, sholat di awal waktu, kemudian birrul walidain dan jihad fi sabilillah. Di sini Syekh Rabi menjelaskan makna birrul walidain adalah ta'atuhuma. Berbakti kepada kedua orang tua adalah taat kepada keduanya. Ya, perintahnya dikerjakan selama perintahnya tidak mengandung maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wal qiyamu bihuquqihima, dan menjalankan, menunaikan hak-hak keduanya. Hak bapak ibu kita ditunaikan. Wal ihsanu ilaihima, dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada keduanya. Ya, ini makna birrul walidain secara global. Nanti akan kita sebutkan secara terperinci pada penjelasan hadis, makna hadis secara umum. Kemudian al-jihadu fi sabilillah, kata Syekh Rabi menjelaskan secara ringkas, badlun nafsi, mengorbankan jiwa, wal mali, dan harta. Jadi jiwa dan harta yang kita miliki. Nah, kita korbankan fi da'watil kufar, di dalam mengajak orang-orang kafir ilallah. Ya, mengajak orang-orang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidak selamanya jihad itu identik dengan perang. Bahkan jihad itu tujuan utamanya sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, supaya sampai pada tujuan tersebut, banyak jalan yang bisa ditempuh, di antaranya dengan peperangan. Bukan satu-satunya jalan peperangan itu salah satu di antaranya. Makanya di sini Syekh mengatakan jihad fisabilillah adalah mengorbankan jiwa dan harta dalam mengajak orang-orang kafir kepada Allah. Iya. Jadi ada tahapan-tahapannya jihad itu. Di antara tahapannya adalah kita ajak dulu mereka. Naam, masuk Islam, bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Ya, jika mereka mau, itu yang diinginkan. Mengajak mereka kepada Allah. Sebagaimana kata Syekh Rabi di sini. Jika mereka tidak mau, mereka kukuh di atas akidahnya, keyakinannya. Karena yang namanya akidah, kepercayaan tidak bisa dipaksakan. La ikraha fiddin. Tidak bisa dipaksakan. Kita hanya bisa memberikan bayan, penjelasan, keterangan yang jelas dengan dalil-dalil dan burhan. Jika mereka tidak mau, maka pemerintah Islam yang berkuasa di negeri itu memiliki wewenang untuk menarik dari mereka upeti jizyah. Ayyadin wahum saghirun. Dalam keadaan mereka rendah, hina, dina, hidup di bawah aturan hukum-hukum Islam. Ya. Dan mereka aman. Tidak boleh diganggu. hartanya, darahnya, kehormatannya enggak boleh diganggu. Jika mereka mau tunduk di bawah aturan-aturan Islam. Jika tahapan kedua ini juga mereka tidak mau melakukannya, baru kemudian diperangi. Ya. Makanya kata Syekh Rabi di sini setelahnya waqitalihim, mengorbankan jiwa dan harta dalam mengajak mereka kepada Allah dan memerangi mereka setelah melalui tahapannya dengan tujuan li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu la ilaha illallah. Jadi makna kalimat Allah di sini apa? Kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, al-urwatul wuthqa. Nah, tayyib, itu beberapa kosakata yang bisa diambil dari hadis ini. Sekarang kita baca makna secara umum. Kata Syekh Rabi hafizahullah, kana sahabiyul jalilu, adalah sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, min qurra'is sahabah. Abdullah ibn Mas'ud termasuk diantara qari dari generasi sahabat. Ya. Wa fuqaha'ihim, wa fuqaha, ini terbalik ini. Wa fuqaha'ihim, dan termasuk di antara ahli fikihnya generasi sahabat, wa ulama'ihim, dan ulama mereka. Nah, sebagaimana juga sudah kita sebutkan tadi biografinya, kita nukil dari Al-Imam Adz-Dzahabi. Wa kanat as'ilatu, dan adalah pertanyaan-pertanyaannya li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, tambani an fiqhihi wa idrakihi, merupakan bukti faqihnya beliau dan pengetahuan beliau. Jadi kualitas pemahaman seseorang di dalam agama Islam bisa diketahui dari as'ilahnya, dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkannya. Yang bertanya di sini sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Isi pertanyaannya apa? Dari situ kita bisa mengetahui kualitas fikihnya dan pengetahuannya. Naam. Fakama sa'alahuna, kata Syekh Rabi selanjutnya, sebagaimana beliau bertanya di sini, an ahabbil amali ilallah, tentang amalan yang paling disukai oleh Allah, fa innana, maka sungguh kita, kata Syekh Rabi, najidu fi as'ilati su'al an a'zamiz dzunub, juga kita mendapati ya pertanyaan-pertanyaan yang lain yang beliau tanyakan tentang dosa yang terbesar dan paling kerasnya. Artinya, di samping sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud bertanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, di dalam hadis yang lain kita juga mendapati beliau bertanya tentang dosa apa yang paling besar. Iya. Kata salah seorang penyair, araftu syar lali syar, aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya, walakin litawaqqi, tetapi untuk melindungi diri darinya. Wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa'u fihi, barang siapa tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kejelekan, dikhawatirkan dia jatuh pada kejelekan itu. Jadi di samping beliau bertanya tentang kebaikan-kebaikan, bahkan amalan yang paling dicintai oleh Allah, beliau juga bertanya tentang lawannya, berupa kejelekan, dosa yang terbesar. Di sana beliau bertanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, di sini beliau bertanya tentang amalan yang paling dimurkai oleh Allah, dosa yang terbesar. Ya, jadi di samping kita mengetahui kebaikan-kebaikan, kita juga butuh mengetahui tentang kejelekan. Kejelekan. Jangan taunya baik-baik saja. Yang jelek-jelek tidak dipelajari, tidak dikaji, tidak diketahui. Karena kalau kita tidak bisa membedakan yang baik dan jelek, khawatir kita jatuh pada kejelekan itu. Nah ini menunjukkan kepada kita, ya, fikih dan pengetahuan dalamnya ilmu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi pada hadis yang lain juga riwayat Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mas'ud bertanya, ayyuz dzambi a'zam indallah? Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Fayujibuhu Rasulullah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawabnya, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah kamu menjadikan niddan tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqaka, sementara Allah lah yang menciptakanmu. Itu dosa yang paling besar. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan seorang hamba mengakui dan menetapkan rububiyah bagi Allah, hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang beri rezeki. Dia yakin itu semua, tetapi dia pergi menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal ibadah. Itu dosa yang besar. Semestinya kita hanya beribadah kepada Sang Pencipta yang menciptakan makhluk seluruhnya. Al-Khaliq. Naam. Fayaqul. Kemudian setelah itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, summa ay, kemudian dosa apa lagi yang lebih besar? Fayaqulu lahur Rasul. Lantas Nabi mengatakan kepadanya, antaktula waladaka khasyata an yut'ima ma'aka au an yat'ama ma'aka. Kamu membunuh anakmu karena khawatir, karena takut anakmu makan bersamamu. Ya, takut miskin. Anaknya sudah lahir, dibunuh oleh dia. Kenapa? Nanti ekonominya menurun, finansialnya menurun, karena banyak yang ikut makan sama dia, akhirnya dibunuh. Ini umur jahiliyah, termasuk diantara perkara-perkara jahiliyah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Dan ada sebagian orang di zaman sekarang yang mengikuti langkah-langkah jahiliyah. Akhlak dan perilaku jahiliyah ada pada mereka. Anak sudah lahir, dibunuh. Atau dalam kandungan, digugurkan. Belum lahir, tapi digugurkan. Ada lagi yang belum dikandung, kalau bisa enggak hamil. Macam-macam. Dengan perkembangan teknologi, ya kan? Ada yang minum pil, ada yang susu, ada yang spiral, macam-macam. Karena tidak mau hamil. Kenapa tidak mau hamil? Karena kalau hamil nanti banyak anaknya. Kenapa kalau banyak anaknya nanti susah hidupnya? Nah, kalau seperti ini berarti sama dengan orang-orang jahiliyah. Adapun jika alasannya karena ingin mengatur, ya, bukan memutus, karena uminya kewalahan mengurus jika anaknya banyak, maka diaturlah, tidak masalah. Min babi ad-darurah wal hajah. Atau karena darurat, yang darurat seperti divonis oleh dokter misalkan, ya. Jika hamil akan membahayakan hidupnya. Barakallahu fikum. Fayaqul, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, summa ai, kemudian dosa apa lagi yang terbesar di sisi Allah? Fayaqulullahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, antuzaniya halilata jarik. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Pagar makan tanaman. Bagaimana tidak besar dosanya? Justru dia yang dia yang diharapkan menjaga tetangga, justru dia yang berzina dengannya. Dia yang diharap menjaga kehormatan tetangganya, justru dia yang merusak kehormatan tetangganya dengan berzina dengan istri tetangganya. Inilah sebabnya kenapa termasuk dosa besar. Nah, kemudian setelah menyebutkan potongan hadis ini, Syekh Rabi mengatakan fahuwa kama yahrisu. Maka beliau Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana beliau semangat an ya'rifa habbal a'mali ilallah, semangat mengetahui amalan yang paling disukai oleh Allah, yahrisu kadzalika, beliau juga bersemangat ala an ya'lama abghadal a'mali ilallah. Beliau juga bersemangat mengetahui amalan yang paling dimurkai oleh Allah. Dengan konteks pertanyaannya apa tadi? Ayyuzzambi a'zamu indallah. Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Jadi di samping kita mengetahui kebaikan-kebaikan, kita juga harus mengetahui kejelekan-kejelekan yang merupakan lawan dari kebaikan-kebaikan itu. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Rabi selanjutnya menjelaskan satu persatu kandungan dari hadis di atas. Ada tiga kandungannya: sholat di awal waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, lalu yang ketiga jihad, berjuang fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca yang pertama, qala fa fi haditsina hadza, maka pada hadis kita ini bayanun li umurin salasatin, penjelasan terhadap tiga perkara, hiya ahabbul a'mali ilallah, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Awaluha, yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat di awal waktunya. Ya, bukan salat pada waktunya. Diperselisihkan apa makna as-salatu ala waktiha, salat di awal waktunya ataukah salat pada waktunya? Tentu ada perbedaan. Ya, salat di awal waktu dengan salat pada waktunya. Salat pada waktunya belum tentu salat di awal waktu. Dia bisa di pertengahan, dia bisa di akhirnya. Nah, tetapi yang benar sebagaimana difahami oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksud as-salatu ala waktiha adalah salat di awal waktunya. Taib. Fas-salatu fi haddi dzatiha, salat itu sendiri kata Syekh Rabi, hiya ruknus tsani, merupakan rukun yang kedua min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam. Ya. Jadi sebelum kita membahas salat di awal waktunya, Syekh Rabi menerangkan bahwa salat itu sendiri di antara pentingnya adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun Islam. Naam. Syekh Fauzan hafizahullah dalam kitab Khutab Mimbariyah menyebutkan di antara keistimewaan salat, salat merupakan rukun Islam, tajtami'u fiha min anwa'il ibadatil qauliyah wal fi'liyah, terkumpulkan padanya ibadah yang berupa ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita sholat, ya, sadarilah bahwa kita ini beribadah dengan ibadah yang berupa ucapan, zikir-zikir yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca, doa-doa yang kita baca, itu ibadah qauliyah. Dan juga ibadah fi'liyah, berupa gerakan-gerakan. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, semuanya itu ibadah. Yang sifatnya apa? Badaniyah. Jadi menyatu di dalamnya ibadah yang sifatnya ucapan dan perbuatan. Itu tentu lebih utama daripada ibadah yang hanya berupa ucapan saja. Atau ibadah yang sifatnya hanya perbuatan saja. kita akan lebih fokus ketika terkumpulkan dua macam ini dengan ucapan dan gerakan. Semakin menunjukkan kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula ibadah hati dan anggota badan terkumpulkan dalam sholat. Iya. Makanya makna iqamatus sholat apa? Menegakkan sholat artinya apa? Iqamatuha zahiratan wa batinah. Menegakkannya secara lahiriah dan batin. Khusyuk. Sholat itu bukan hanya sekedar gerakan lahiriah saja. Ada ibadah batin, ibadah hati di sana. Bahkan khusyuk, hudurul qalb, hadirnya hati itulah yang menentukan pahala seorang hamba di dalam sholatnya. Nah, kehadiran hati. Dalam satu shaf berdiri beberapa orang, gerakannya sama. Takbir, berdiri, ruku, yang diikuti sama, imam yang sama. Tetapi di dalam hati mereka berbeda-beda. Khusyuk antara fulan dengan alan, padahal satu baris berdampingan berbeda. Pahalanya juga berbeda. Itu sholat, barakallahu fikum. Jadi bukan hanya sekedar gerakan saja. Ya. Jadi dia termasuk rukun-rukun Islam, umududdin, tiang agama. Sholat merupakan unwanus sa'adah, sebab seseorang mendapatkan kebahagiaan. Ya, sholat menolong kita dalam menghadapi beratnya kehidupan. Apa kata Allah? Wasta'inu bisabri wassalah. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapati perkara-perkara yang berat, ya, menghadapi ujian-ujian yang berat, beliau segera mengerjakan sholat. Tidak seperti kita. Ketika kita lagi banyak problem, justru sholatnya kacau. Banyak problem, pas sholat, lupa tadi 3 rakaat atau 4 rakaat. Akhirnya sujud sahwi. Lagi banyak problem, masalah dunia. Berat rasanya. Rasulullah menjadikan sholat itu sebagai pelipur lara, penyejuk hati. Apa istilahnya? Qurratu ainir rasul. Sholat adalah qurratu ainir rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sholat beliau mendapatkan ketenangan hati, ya, na'im ruhihi, ketenangan hati. Demikian pula ketenangan jiwa yang membuat beliau melupakan humumud dunia, yang membuat beliau melupakan perkara-perkara berat yang beliau hadapi dalam kehidupan dunia ini, kecemasan-kecemasan dunia. Nah, dan mendapatkan banyak jalan keluar dengan sholat. Barakallahu fikum. Ini sholat. Ya, sholat juga bisa memperbaiki perilaku seseorang. Sholat bisa memperbaiki perilaku seseorang. Mengarahkannya kepada kebaikan. Menjauhkan dia dari berbagai perbuatan dan ucapan yang keji dan mungkar. Apa kata Allah? Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu mungkin ada yang bertanya, afwan Ustaz, saya sudah sholat rutin 5 kali sehari semalam, tetapi kok saya merasa perilaku dan akhlak saya masih belum ada perubahan? Jawabannya apa? Berarti ada kesalahan dalam pelaksanaan sholatnya, ada kekurangan. Perbaiki sholatnya. Jika ingin mendapatkan ya perubahan dalam perilaku dan akhlaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Naam. Shadaqallahul 'adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waman ahsanu waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar, lebih jujur perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita harus meyakini. Berarti kalau ada sesuatu dalam perilakunya, ada sesuatu dalam sholatnya yang harus diperbaiki, yang harus dibenahi, yang harus dievaluasi. Kenapa sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar? Karena dia tidak memperhatikan sholatnya. Tidak menjalankannya dengan baik. Tidak memperhatikan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, khusyuknya, kehadiran hati, tumakninanya. Ini barakallahu fikum. Nah, sholat juga bisa membersihkan jiwa. Ya. Dan menghasilkan bagi seseorang sifat sabar ketika mendapatkan musibah dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ini termasuk diantara ya, perilaku yang luar biasa yang dihasilkan oleh sholat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal insana khuliqa halu'a idha massahu syarru jazu'a wa idha massahu khairu manu'a illa. Siapa yang dikecualikan? Al-musallin. Sungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, jika dia ditimpa kejelekan, kesempitan hidup, ngeluh. Idza massahu khairu manua, dan apabila mendapatkan kebaikan, kelapangan, dia menghalangi dirinya dari berinfak. Ya kan? Ini sifat dasar manusia. Dapat nikmat tidak bersyukur, dapat musibah tidak bersabar, illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Berarti sholat apa? Tuhadzibun nafs. Menyucikan jiwa. Wa taksibul insan as-sabr ala dharra wa syukra indar raha. Sholat menghasilkan sifat sabar bagi seseorang ketika mendapatkan musibah dan syukur ketika mendapatkan nikmat. Nah. Baik, kita lanjutkan penjelasan Syekh Rabi. Jadi, pada dasarnya, sholat itu sendiri merupakan rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Lalu beliau menyebutkan beberapa keistimewaan sholat yang lain. Wa awwalu al-ibadati tasyri'an. Ibadah pertama kali yang disyariatkan. Sekian banyak ibadah dan ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita, kaum muslimin. Yang pertama kali disyariatkan apa? Sholat. Nah, walam yuballighha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesairil ibadat. Rasulullah tidak menerima ya perintah sholat seperti ibadah-ibadah yang lainnya biwasitati Jibril. Ibadah-ibadah yang lainnya itu dengan perantaraan Jibril. Perintah menunaikan zakat, mengerjakan puasa, berhaji, dan yang lainnya. Itu melalui perantaraan Jibril. Adapun sholat, ya, Rasulullah alaihissalam mendapatkan perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala min fawqi sab'i samawat. Dari langit yang paling tinggi. Naam. Tayyib, mendapatkan perintah di langit yang paling tinggi. Bal usriya. Taib. Bal asrallahu bi'abadi. Bahkan Allah memperjalankan hambanya di malam hari. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hambanya Muhammad, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ya yang ada di Hijaz, ilal masjidil aqsa yang ada di Syam. Di waktu itu belum ada transportasi seperti di zaman kita sekarang. Berjalan hanya dalam satu malam. Ini termasuk mukjizat yang kita kenal dengan apa? Mukjizat Al-Isra wal Mi'raj. Tsumma urija. Kemudian beliau urija bihi ila sama. Diangkat ke langit, wa hunaka, dan di sana fauqas samawatil ula, di atas langit-langit yang tinggi. Najahu rabbuh. Allah bercakap dengannya. Ya. Rabbnya bercakap dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akramahu, dan memuliakannya. Tentu ini bentuk karomah yang luar biasa. Wa kallamahu, dan mengajaknya berbicara, bi fardiyatiha, tentang kewajiban salat, mubasyaratan, secara langsung. Ya, tanpa melalui perantaraan Jibril. Fahada dalilu azamatiha, maka ini adalah bukti, dalil agungnya ibadah sholat. Jadi sudah sekian banyak keistimewaan sholat yang kita sebutkan. Kita menukil tadi dari Syekh Fauzan, ya, beberapa, dan di sini ditambahkan. Naam. Tayyib. Kemudian yang terkait dengan pembahasan kita, kata Syekh Rabi' hafizahullah, wa idza shallal 'abdu, maka apabila seseorang salat, fa innama yunaji rabbahu, maka sesungguhnya dia bermunajah dengan Rabb-nya, bercakap-cakap langsung. Ya. Jadi ketika kita salat, kita sedang munajah, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, salat itu silatun bainal abdi wa baina rabbi. Salat adalah penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Medianya salat. Bukan mengatakan haddatsani rabbi, apa? Haddatsani qalbi ar-rabbi. Kalau ahli tasawuf kata dia apa? Haddatsani qalbi an Rabbi, memberitakan hatiku dari Rabbku. Tidak punya media. Cicamicuku. Ah, cengah. Furani. Tidak pakai media. Cukup sekali menunduk. Ini sudah sholat menurut dia. Dari mana yang seperti itu? Lebih sesat daripada himari ahli. Ya, keledai peliharaannya. Keledai itu binatang paling bodoh. Kalau ulama mengungkapkan, adallu min himari ahlihi, dia lebih sesat daripada keledai peliharaannya. Itu berarti orang sangat sesat sekali sudah. Alhamdulillah ladzi hadana li hadza. Kita sangat bersyukur mendapatkan hidayah sunnah. Coba kalau kita di sesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ijtihad di atas bidah. Ijtihad di atas bidah, sungguh-sungguh di atas bidah. Betapa banyak orang yang seperti itu keadaannya. Alhamdulillah kita di atas sunnah. Barakallahu fikum. Ya, jadi yunaji rabbah. Salat itu apa? Silatun bainal abdi wa bainar rabbi. Dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah, di dalam salat dia memanjatkan permohonan-permohonan, kebutuhan-kebutuhannya. Naam. Wa afdal waqtin. Nah, ini inti pembahasannya. Wa afdal waqtin, dan waktu yang paling utama, yataqarrabu bihal ibadu ilallah, yang hamba-hamba mendekatkan diri dengan sholat kepada Allah, waktu yang paling utama, huwa awaili awqatiha, waktu-waktunya yang paling awal, di awal-awal waktunya. Nah, itu waktu yang paling utama kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat. di awal waktunya. Sholat wajib ya, kalau sholat sunnah sepertiga malam terakhir waktu yang paling utama. Tapi kalau kita berbicara sholat wajib, waktu yang paling utama mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat-sholat wajib itu di awal waktunya. Jadi ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu, ada lagi belum masuk waktu sholat sudah sholat. Kalau ini berlebihan, terlalu cepat. Ngasih 5 menit, sudah azan. Ya, jadi terkait pelaksanaan ibadah ya, seseorang itu harus memperhatikannya. Ya. Nah, ada waktu-waktu khusus. Ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat diwajibkan atas kaum mukminin kitaban mauquta, pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Nah, barakallahu fikum. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'addiha, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya, fi awal awqatiha, di awal-awal waktunya. Jadi ini merupakan sunnah fi'liyah. Ya, teladan yang sifatnya fi'liyah. Amalan Nabi sendiri dan begini. Wa raghaba fi dzalik, dan Nabi juga mentargib, menghasung dalam pelaksanaannya. Berarti sunnah qauliyah, terkumpulkan sunnah fi'liyah dan qauliyah, semakin menguatkan amalan itu. Semakin menegaskan keutamaannya dikerjakan di awal waktu. Di awal waktu. Tadi sudah kita singgung, ya, ada yang lebih cepat di awal waktu. Ini bahaya. Bukan lagi tertinggal dari keutamaan, tetapi menyebabkan sholat tidak sah. Kemudian di awal waktu, ini paling utama. Pahalanya sempurna. Lalu di pertengahan waktu dan di akhir waktu. Ya, jadi semakin berakhir waktunya semakin jauh dari kesempurnaan. Kecuali sholat-sholat yang dikecualikan seperti sholat isya. Pada dasarnya yang utama pada sholat isya diakhirkan. Naam. Jika biasa dan terbiasa dilakukan di akhir waktu, maka itu sholatnya orang munafik. Melo bicapu waktu yang nampak masuk pajang. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Tilka sholatul munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Yarkubus syams. Dia menunggu matahari. Ya jilis. Duduk. Dia tunggu matahari. Yarkub. Barat mana? Ya jilis yarkubus syams. Hatta idha kanat bena kornes syaitan. Hingga apabila matahari sudah berada di antara dua tanduk setan. Ya ini apa? Sudah hampir terbenam. Ya. Makanya kita dilarang melakukan sholat-sholat sunnah mutlak di waktu itu. Karena orang-orang kafir beribadah di waktu itu. Matahari sudah mau tenggelam. Qoma. Baru kemudian dia berdiri. Fana koroha arba'an. Lalu dia mengerjakannya nakor, yakni mengerjakannya seperti ayam yang mematuk-matuk. 4 rakaat. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak berzikir mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Kenapa? Karena terburu waktu. Sudah mau maghrib ini. Mas salawat ini mesti jie. Nampu mas sempajang. Hasara. Cepat. Sudah enggak tumanina. Ya kan? Nah ini. Itu sholatnya orang munafik. Berarti mafhumnya difahami dari sini. Mengerjakannya di awal waktu paling utama dan sempurna. Karena mengakhirkannya itu sholatnya orang munafik. Barakallahu fikum. Taib, kita tambahkan faedah di sini. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' mengatakan menyegerakan sholat itu afdol, lebih utama, dengan alasan yang pertama berdasarkan firman Allah, fastabiqul khairat. Jadi sholat di awal waktu termasuk dalam pengaplikasian firman Allah, fastabiqu al-khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan, kebajikan. Nah, semakin cepat, semakin apa namanya, di awal waktu, maka semakin bagus. Misalkan masjid ini, setelah azan dikumandangkan, kemudian ada waktu untuk berwudu dan sholat sunnah rawatib, apa namanya, qabliyah. Lalu setelah itu qomat, ya, itu dikerjakan lebih dahulu mengerjakannya daripada masjid sebelah, lebih utama mana? Di awal waktu. Dan di awal waktu diingatkan oleh para ulama, bukan setelah adzan langsung qomat. Ya, jadi harus difahami dengan benar di awal waktu. Di awal waktu tadi keluar darinya apa? Sholat sebelum masuk waktunya. Ini bukan di awal waktu. Kemudian qomat, langsung qomat setelah adzan, juga bukan di awal waktu. Di awal waktu adalah setelah adzan ada waktu untuk berwudu dan mengerjakan sholat sunnah qabliyah. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, tergantung sholatnya. Kalau duhur 4 rakaat qabliyahnya. Nah, itu di awal waktu. Dan masuk dalam kategori ya, fastabiqul khairat. Nah. Kemudian alasan yang kedua adalah ucapan Nabi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat di awal waktu. Sebagaimana amalan yang paling dimurkai salatnya orang munafik, salat di akhir waktu. Thayyib. Alasan yang ketiga, anna hadza asra'u fi ibra'iz dhimmah. Perkara ini menyegerakan sholat di awal waktunya, ini lebih cepat dalam melepaskan seseorang dari tanggung jawab. Iya. Lebih cepat. Karena kalau ditunda-tunda tanggung jawabnya masih terus ada. Kalau dia sudah mengerjakan sholat, istilahnya kita orang Bugis, meringen nih. Meringen nih, sedih. Fa'pura nih, go. Kalau belum dikerjakan kan, waduh, masih ada beban ini. Masih ada zimmah istilahnya dalam ilmu fikih. Ada zimmah, tanggung jawab, masih ada beban. Tapi kalau kita sudah mengerjakannya di awal waktu, meringen nih, sedih. Nah, asra'u fi ibra'iz zimmah. Karena seseorang itu tidak tahu ya hal-hal yang bisa menghalangi dia. Mungkin saja di awal waktu dia semangat, mampu mengerjakannya, mudah baginya beribadah. Tsumma yamrad, tiba-tiba sakit. Sehingga berat baginya mengerjakan sholat. Warubama yamut, terkadang mati. Ini gak ada misalnya. Kita gak tahu ajal kita. Ada sebagian orang-orang yang menunda sholatnya, ternyata dia meninggal sebelum mengerjakan sholat. Terjadi pembahasan di kalangan ulama bagaimana hukumnya. Apakah ahli warisnya disyariatkan untuk mengkodok sholat yang ditinggalkannya atau tidak? Al-maksud barakallahu fik, ketika kita mengerjakan sholat di awal waktu, maka itu membuat kita lebih cepat lepas dari tanggung jawab. Nah, karena kita tidak mengetahui ya banyak halangan yang menghalangi kita. Barakallahu fikum. Nah, jadi sebagaimana kata Syekh Robi di sini, ya, bahwa mengerjakan sholat di awal waktunya itu merupakan sunnah fi'liyah Nabi, amalan Nabi sendiri demikian, dan sunnah qauliyah dari anjuran dan ucapannya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pada hadis ini. Nah, kita butuh mengetahui sedikit rincian awal waktu masuknya masing-masing waktu sholat. Sholat zuhur kapan dimulai, kita merojah. Ini mungkin nanti sudah belajar. Kapan mulai waktu sholat zuhur? Jam 12 lewat sekian, Ustaz. Jam itu berubah-ubah. Jangan jadi patokan. Ditanya, waktu zuhur. Ujian misalkan, ya kan? Anak-anak santri ditanya, kapan awal waktu masuk sholat zuhur? Jam 12 lewat 15, Ustaz. Jawabannya benar gak? Ya salah, namanya jam itu berubah-ubah. Bisa maju, bisa mundur. Yang benar apa? Setelah zawal. Kalau kita jawab setelah zawal, jawabannya tetap zawal, bisa 12.15, bisa 12.12, tergantung. Ya, setelah zawal, setelah matahari tergelincir ke arah barat. Cara mengetahuinya? Lihat bayangan. Bayangan kita kalau matahari dari timur, bayangannya kemana? Ke arah barat. Berarti kalau bayangan kita sudah ke timur, yang tadinya apa? Memendek. Ya, kemudian ada namanya fai'uz zawal, sisa bayangan yang tidak lagi memendek. Ada yang tersisa 10 cm, 15 cm, itu diingat fai'uz zawal. Tidak lagi memendek, berhenti di situ. Lalu kemudian, barakallahu fikum, bayangan mengarah ke timur. Berarti matahari sudah tergelincir ke arah barat. Masuklah waktu zuhur. Ya. Nah. Dan terus waktu zuhur berlangsung sampai bayangan benda sama dengan panjang benda. Misalkan bendanya panjangnya 1 meter. Ya. Kapan masuk waktu asar? Panjang benda 1 meter. Panjang bendanya. Kapan masuk waktu asar? Jika panjang bayangan benda 1 meter tambah apa tadi namanya? Fai'uz zawal. Jangan lupa fai'uz zawal tadi. Kalau kita mengukur panjang bayangan benda sudah 1 meter, langsung adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Belum masuk waktu asar itu. Karena ada fai'uz zawal tadi yang tersisa. 15 cm, 10 cm. Ditambahkan. Kan tadi ketika matahari ke barat ya, ada bayangan yang tidak lagi memendek. Itu sisa itu ditambahkan nanti dengan panjang bayangan benda. Berarti masuknya waktu asar, awal masuk waktu asar, ketika bayangan benda pada contoh kita 1 meter tambah 10 cm. Dipahami ya ikhwah? Itu awal masuknya waktu asar. Nah. Baik. Lalu akhir waktu sholat asar, jika bayangan benda sudah 2 kali lipat dengan panjang benda. Berarti bayangan benda berapa meter tadi? Akhir waktu sholat asar. 2 meter 10 cm. Sudah selesai waktu sholat asar. Lah Ustaz, matahari belum terbenam. Iya. Itu waktu darurat. Jadi waktu asar itu ada ikhtiari, ada daruri. Seseorang dalam kondisi tidak darurat, tidak diperkenankan baginya sholat asar malam tasfaris syams, selama matahari belum menguning. Ya, kalau matahari sudah menguning, bayangan benda dua kali lipat panjangnya dengan panjang benda, sudah tidak boleh sholat asar. Habis waktunya. Malam tasfaris syams, selama matahari belum menguning. Nah, kapan matahari menguning? Asy-Syaikh Utsaimin dalam Asy'arul Munthiq mengatakan, biasanya ketika bayangan benda dua kali lipat panjang benda. Orang-orang yang tidak dalam kondisi darurat tidak punya udzur untuk mengakhirkannya. Adapun orang-orang yang punya kondisi darurat, misalkan dia terkena luka dan sibuk untuk mengurusi lukanya, tidak sempat sholat asar sampai matahari menguning, itu waktu darurat. Boleh baginya, karena ada kondisi daruratnya yang menghalangi dia untuk mengerjakan sholat sebelum malam tasfar asyam, sebelum matahari menguning. Barakallahu fikum. Ya. Jadi awal waktu sholat duhur ketika sudah zawal. Kemudian awal waktu sholat asar, ya ikhwah, panjang bayangan benda sama dengan panjang benda ditambah fa'i zawal. Jadi ketika waktu sholat duhur keluar, maka langsung masuk waktu sholat asar. Nah, kemudian waktu sholat maghrib, ketika matahari sudah terbenam, waktu darurat untuk sholat asar sudah habis. Iya. Jadi sholatnya orang munafik tadi, dia mengerjakannya di waktu darurat, dalam keadaan tidak memiliki kondisi darurat. Karena Nabi mengatakan, yajlis yarkubus syams, dia duduk menunggu matahari. Kalau orang sekarang tidak nunggu matahari, ngelihat langsung gini, tapi lihat jam, oh masih lama, padahal santai-santai ji. Tidak ada yang menyembuhkan dia, kondisi darurat yang menyembuhkan tidak ada. Cuma jaga toko, duduk-duduk manis di tokonya, masih lama. Ini namanya duduk menunggu matahari terbenam. Nah, waktu sholat maghrib masuk ketika matahari sudah terbenam. Apanya yang terbenam? Matahari kan bulat begini. Kalau baru terbenam setengah, 3/4, belum terbenam itu, jangan sholat maghrib dulu. Yakni semua bulatannya sudah hilang. Pernah memantau matahari terbenam? Jangan sambil selfie-selfie. Ya, itu orang awam. Kalau kita untuk menyamakannya, menyesuaikannya dengan jadwal waktu, jangan sampai waktu lebih cepat atau mundur. Di sini ada pantai enggak? Enggak ada ya. Enggak ada. Ya? Di mana? Di Pare-Pare sama Baru, Pangkep, Maros, ya, Makassar. Nah, di sana dipantau. Nah. Ya, itu perkara yang disyariatkan, barakallahu fikum. Tayyib. Waktu salat Isya kapan awalnya? Malam taghib asy-syafaq. Ya, ketika rona merah sudah hilang, rona merah di sebelah barat hilang, maka masuk waktu salat Isya. Waktu salat subuh ketika terbit fajar shadiq. Ya, fajar shadiq adalah tandanya bagaimana? Cahayanya melintang atau vertikal atau horizontal? Horizontal begini, memanjang, membentang. Ya, dari selatan ke utara membentang. Kemudian la ya'qubuhu adh-dhalam, tidak disertai dengan gelap. Ya, jadi habis gelap terbitlah terang. Iya kan? Habis gelap terang. Bukan habis gelap terbitlah gelap lagi. Itu fajar kadzib, palsu itu kalau begitu. Jadi fajar kadzib begitu karakternya. Ada cahaya ke atas, kemudian setelah itu gelap lagi. Nah, Jadi itu tadi awal waktu-waktu sholat, mulai dari sholat duhur sampai sholat subuh. Dari semua waktu-waktu sholat yang ada, semuanya dianjurkan untuk dikerjakan di awal waktu, dan itu paling utama kecuali sholat isya. Yang utama dalam pengerjaan sholat isya adalah di akhir waktu, jika memungkinkan. Nabi alaihissalatu wassalam ketika mendapati sahabat telah berkumpul di masjid di awal waktu, maka Nabi menyegerakannya. Tetapi ketika para sahabat belum berkumpul, maka Nabi mengakhirkannya. Begitu. Ditambah sholat duhur ketika panas, cuaca sangat panas, ya, kita mengerjakannya pada waktu ibrod, istilahnya ibrod, di waktu dingin, ketika menjelang masuk sholat asar. Nah, bukan 1-2 jam, misalkan jam 2 kita sholat duhur, bukan ibrod itu. Ibrod itu kita kerjakan menjelang masuknya sholat asar, benar-benar diakhirkan. Dan itu disyariatkan, ya, ketika cuaca sangat panas dan mungkin seumur hidup kita di negeri Indonesia ini belum pernah melakukan ibrod. Anak tanya antum di sini, siapa yang sudah pernah melakukan ibrod karena cuaca panas? Mungkin enggak ada yang jawab, karena cuaca di Indonesia musim hujan, musim kemarau. Bukan musim panas, musim dingin. Lah musim kemarau kan panas, Ustaz. Iya, kadang panas justru kadang dingin. Angin musim kemarau itu dingin. Barakallahu fikum. Jadi kita bisa membayangkan yang keadaan mereka al-awail, ya, generasi pertama. Naam, kaum muslimin, generasi sahabat, mereka tidak punya kipas angin, tidak punya AC, ya, beralaskan pasir. Dan kalau antum pernah ke Timur Tengah, Jaziratul Arab, antum akan merasakan bahwa panas itu bukan hanya dari teriknya matahari, tetapi tiga. Ini yang anda rasakan. Panas terik matahari ditambah suhu udara, suhu ruangan. Panas ditambah panas padang pasir. Kemana nih pelai? Jadi matahari langsung, pepohonan kan jarang. Gersang, matahari langsung, kemudian suhu udara dan panas, pasir. Sehingga memang mereka mengibrod ketika itu. Dan anak kurang lebih 5 tahun di Yaman, belum pernah ibrod. Magi dan sebab, ase mana? Mak gulili. Masjid penuh dengan AC, untuk apa ibrod? Iya. Tetapi seandainya ada kondisi dan tempat yang memang seperti itu, maka disyariatkan ibrod. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai di sini dulu untuk sesi pertama. Insyaallah sesi berikutnya kita lanjut pada pembahasan tentang amalan yang kedua yang paling dicintai oleh Allah, yaitu birrul walidain. Wallahu a'lam bishawab.